بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Kembali kita lanjutkan baca kitab At-Da'u wad-Dawa' lil-Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada pembahasan penjelasan tentang akibat buruk hukuman-hukuman yang diterima oleh pelaku dosa. Taib qala rahimahullah faslun al ma'asi tu'mil qalba wa tud'ifu basiratahu. Pasal kemaksiatan-kemaksiatan itu membutakan hati dan melemahkan basirahnya, melemahkan penglihatan hati. Baik, qala wa min uqubatiha annaha tu'mil qalba. Dan di antara hukuman perbuatan maksiat, perbuatan dosa, bahwasannya maksiat itu membutakan hati seorang hamba. Qala fa ilam ta'mahu at'afat basiratahu walabut. Kalau tidak sampai kebutaan, ya tidak sampai buta, akan tetapi pasti ya, dosa itu, maksiat itu melemahkan basiroh seorang hamba, lemah basirohnya. Qala qad taqaddama bayanu annaha tud'ifuhu walabut. Dan telah lewat penjelasan bahwasannya dosa, kemaksiatan itu pasti melemahkan hati seseorang. Qala wa idza amyal qalbu wa da'ufa fatahu min ma'rifatil huda wa quwwatihi ala tanfidhihi fi nafsihi. Maka ketika hati seorang hamba telah buta atau lemah hati dia, maka akan terlewatkan dari dia pengetahuan tentang huda, tentang petunjuk, tidak mengerti tentang petunjuk, tidak mengetahui mana petunjuk, mana kesesatan. Dan hati itu akan kehilangan kekuatannya, menjadi lemah hatinya untuk merealisasikan, melaksanakan petunjuk tersebut pada dirinya. Wa fi ghairihi bihasabi dha'fi basiratihi wa quwwatihi. Demikian pula menjadi lemah hati hamba tersebut untuk merealisasikan al-haq, merealisasikan petunjuk kepada orang lain sesuai dengan kelemahan basirahnya dan kuatnya. Maka semakin banyak maksiatnya, semakin besar dosanya, semakin lemah hatinya, semakin tidak mampu untuk melaksanakan al-huda. Qala fa innal kamal insani madaru ala aslain. Karena sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba, kesempurnaan manusia itu porosnya pada dua pokok. Sumbernya pada dua perkara menjadikan hamba itu sempurna. Apa itu? Ma'rifatul haqqi minal batil. Yang pertama, pengetahuan seorang hamba tentang al-haq, dari kebatilan. Dia mengerti ini yang hak, itu yang batil. Ini yang benar, itu yang salah. Maka ini sumber kesempurnaan seorang hamba yang pertama. Qala wa itharuhu alaihi. Yang pertama pengetahuan ilmu antara al-haq dengan batil. Ini furqan, bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil. Kemudian yang kedua, sumber kesempurnaan seorang hamba adalah dia mampu untuk lebih mengutamakan al-haq, ya. Dia pilih, dia tahu ini hak, ya. dia laksanakan, dia kerjakan, dia pegangi, ya. Ini dua sumber kesempurnaan seorang hamba. Dia mengetahui al-haq dari yang batil, kemudian dia punya kemampuan, punya kekuatan, ya, untuk lebih mengutamakan al-haq, ya, lebih memilih al-haq, ya, lebih berpegang kepada al-haq. Dia berani, punya keberanian, punya kemampuan, ya, punya kesabaran. Qala wa ma tafawatat manazilul khalqi indallahi ta'ala fid dunya wal akhirati illa bi qadri tafawuti manazilihim fi hadainil amrayn. Maka tidaklah kedudukan makhluk, kedudukan manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, ya. Berbeda satu dengan yang lain, baik di dunia maupun di akhirat nanti, kecuali sekadar perbedaan mereka, sekadar kedudukan mereka pada dua perkara ini, ya. Semakin kuat basirohnya tentang al-haq, semakin kuat kemampuannya mengutamakan al-haq, maka dia semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT, ya. Sebaliknya, semakin bodoh dari al-haq, tidak tahu mana hak, mana batil, ya. Pokoknya yang disenangi jiwanya dikerjakan, pokoknya dilakukan oleh temannya dia ikut, ya. Maka dia semakin rendah kedudukannya di sisi Allah SWT. Qala wa huma alladhani asnallahu subhanahu ala abwi anbiya'ihi bihima. Biqaulihi ta'ala, maka dengan keduanya ini, ma'rifatul haq minal batil wa itharuhu alaihi, pengetahuan tentang al-haq dari yang batil, lebih mengutamakan al-haq daripada al-batil. Dengan dua perkara ini Allah Subhanahu wa taala memuji para nabinya. Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi-nabinya. Baik, dalam surat Shad ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Maka ingatlah hamba-hamba kami yang mulia, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, orang-orang yang punya kekuatan untuk merealisasikan al-haq, untuk mengedepankan al-haq, punya kuah, wal-absor, dan punya pengetahuan, punya ilmu tentang al-haq, mengerti al-haq, bisa merealisasikannya, bisa mengutamakannya, lebih mengutamakan al-haq tadi, gitu. Baik, qala rahimahullah, fal aidi al-qawiyyu fi tanfidil haq, maka ulil aidi adalah seseorang yang punya kekuatan untuk merealisasikan al-haq, melaksanakan al-haq, berpegang dengan al-haq. Dia punya kekuatan, punya kemampuan, ya. Wal absor al-basairu fiddin, dan absor adalah basair, ilmu tentang agama, tahu al-haq, ya, mengerti al-haq dari yang batil, ya. Baik, ini para nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang mulia. Qala fawasahum bikamali idrakil haq wa kamali tanfidhihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, para anbiya, dengan sifat sempurna di dalam mengetahui al-haq, kesempurnaan di dalam mengerti, memahami, mengetahui al-haq. Wa kamali tanfidhihi, dan mereka punya kekuatan yang dengan itu dia bisa menyempurnakan pelaksanaan al-haq tadi, mampu melaksanakan al-haq, ya. Punya nyali, punya keberanian untuk menampakkan al-haq, mengamalkan al-haq, berpegang di atas al-haq, ya. Baik, maka itu dua pokok sumber kesempurnaan seorang manusia, ya. Ini tadi sifat manusia-manusia yang sempurna, para anbiya, ya. Mereka punya kesempurnaan pengetahuan tentang al-haq dan punya kekuatan yang sempurna untuk merealisasikan al-haq, melaksanakan al-haq, berpegang di atas al-haq, ya. Baik, qalawan qasama nas fi hadzal maqam arba'ata aqsamin. Maka berdasarkan ini manusia seluruhnya terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan sumber kesempurnaan manusia. Yang dua itu manusia terbagi menjadi empat kelompok. Yang pertama tadi para anbiya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang yang punya kesempurnaan dalam ilmu dan punya kesempurnaan kekuatan untuk merealisasikan al-haq, ilmunya dia, ya. Fahaula asraful aqsam minal khalqi wa akramuhum 'alallah. Kelompok pertama ini para anbiya, orang-orang yang punya ilmu, punya basirah dan punya kekuatan untuk merealisasikan al-haq, mengamalkan al-haq, berani beramal dengan al-haq, ya. Mereka adalah kelompok yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Punya ilmu tentang al-haq, punya kemampuan untuk melaksanakan al-haq, mengamalkan al-haq, berpegang dengan al-haq, ya. Qala al-qismu tsani aksu haula. Kemudian kelompok yang kedua, lawannya, ya. Lawannya mereka, lawan orang-orang yang sempurna ini, siapa? Qala man la yasbasirata lahum fiddin wala quwwata ala tanfidzil haq. Mereka adalah orang-orang tidak punya ilmu tentang agama, tidak tahu al-haq, tidak mengerti tentang jalan yang hak. Wala quwwata ala tanfidzil haq. Maka konsekuensinya tidak tahu al-haq, tidak punya kekuatan untuk merealisasikan al-haq, untuk melaksanakan al-haq, ya, untuk berpegang di atas al-haq. Dua-duanya tidak ada. Dua sumber kesempurnaan tidak ada pada dia. Maka ini peringkat yang paling buruk, ya. Qala akan tetapi wahum aksaru hadzal khalqi, dan mereka kelompok kedua ini kebanyakan makhluk ini, jumlahnya mayoritas, jumlahnya banyak, ya. Jumlahnya sangat banyak mereka. Kebanyakan makhluk ini, kelompok kedua ini, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan untuk merealisasikan al-haq, ya. Yang mereka ini, alladzina ra'aitahum, alladzina ru'yatuhum, udhal uyun, wahummal arwah. Mereka adalah orang-orang yang melihatnya itu menjadi kotoran mata, ya. Melihatnya itu sangat menyedihkan, ya. Sangat tidak menyenangkan. Seperti kotoran pada mata. Wahummal arwah, dan demam pada jiwa seseorang, ya. Menjadikan orang tidak nyaman, ya. Tidak tentram, ya. Ngotori mata dan menjadikan tubuh sakit, ya. Wasak mulkulub, dan mereka itu menjadi penyakit bagi jiwa, bagi hati orang, ya. Menyakitkan hati melihat mereka, ya. Orang yang bodoh, tidak tahu al-haq dan tidak mampu melaksanakan al-haq. Qala yudayiku nadiyar. Maka mereka itu di dunia ini hanya menjadi orang-orang yang menyempitkan negeri, ya. Membuat negeri menjadi sempit, ya. Banyaknya mereka. Wa yughlunal asar. Mereka ini membuat harga-harga barang kebutuhan menjadi mahal, ya. Karena mereka ini wala yustafatu bisuhbatihim illal aru wassanar, dan tidak mendapatkan faedah orang yang berteman dengan mereka kecuali aib, kecuali keburukan. Yang didapat dari mereka hanya kejelekan, ya. Perbuatannya jadi buruk, ucapannya jadi kotor, ya. Amalannya jadi jelek kalau berteman dengan mereka ini, ya. Baik. Dan mereka tadi kebanyakan manusia, ya. Mayoritas manusia, ya. Demikian ini keadaannya, ya. Baik, maka tidak perlu merasa takut dengan jumlahnya mereka yang banyak, atau tertipu dengan banyaknya orang yang terjatuh kepada keburukan. Tidak boleh tertipu dengan banyaknya orang yang berada di atas kesesatan, ya. Karena kebanyakan manusia ini, kelompok kedua ini, ya, tidak punya ilmu, tidak tahu al-haq, tidak mampu untuk melaksanakan al-haq. Baik, qala rahimahullah, al-qismu salis, man lahu basiratun bilhaqi wa ma'rifatun bihi. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang punya basirah tentang al-haq, punya ilmu tentang al-haq, tahu ini hak, ya. Tahu ini benar, itu salah. Lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu ala tanfidhihi wa la da'wata ilaihi. Akan tetapi dia lemah jiwanya, ya. Tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian untuk melaksanakan al-haq. Lebih-lebih mendakwakan al-haq tidak berani, ya. Sebenarnya dia tahu, ya. Ini bentuknya sangat banyak sekali, ya. Karena terlanjur ikut, ya, sumber penghasilannya dari orang yang buruk, ya, dia tahu sebenarnya ini tidak boleh, ya, ini haram, ya, tetapi nanti kalau saya bilang ini haram, nanti saya dipecat, ya, saya tidak punya kerjaan lagi, gitu. Saya tidak punya penghasilan, ya, atau apapun keadaannya, ya, dia tahu al-haq, tetapi tidak berani, tidak mampu melaksanakannya. Maka hadza halul mu'min ad-dha'if, ya. Ini keadaan seorang mukmin yang lemah, ya. Bukan tubuhnya yang lemah, ya. Bukan jasadnya yang lemah. Mungkin jasadnya kuat, ya. Mungkin ototnya besar-besar, ya. Tetapi imannya lemah, ya. Keimanannya lembek, tidak berani menampakkan al-haq, tidak berani melaksanakan al-haq. Maka wal mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallahi minhu. Maka seorang yang lebih kuat keimanannya, seorang mukmin yang lebih kuat, ya, itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kelompok kedua. Tahu al-haq tetapi tidak berani melaksanakannya, takut, ya, nanti tidak ditemani, ya, nanti tidak diajak bermain, ya, takut. Ini lemah, ya, mukmin yang lembek, ya. Taib qalal qismu rabi man lahu quwwatun wa himmatun wa azimah. Seseorang yang punya kekuatan, punya himmah, punya azm yang kuat, ya. Lakinnahu dha'iful basirati fiddin, tetapi ilmunya tentang agama, tentang al-haq sangat lemah, ya. Keilmuannya lemah. La yakatu yumayyizu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Hampir-hampir tidak mampu membedakan antara wali Allah dan wali setan, tidak tahu dia ini yang benar yang mana, ya. Nampaknya baik semuanya, ya. Bawa ayat semua, bawa hadis, ya. Nyebutkan kalamullah, nyebutkan qala Rasulullah, ya. Mana yang benar, mana yang salah, tidak tahu, ya. lemah basirohnya, ya, ilmunya lemah. Qala bal yahsibu kulla sauda'a tamratan wa kulla baydha'a sahmatan. Yahsabul warama sahma wa dawa'an nafi'a summa. Maka ibaratnya mereka seperti seseorang yang menganggap setiap yang warna hitam itu kurma, ya. Yang dia tahu kurma itu warnanya hitam, ya. Kalau ada sesuatu yang warna hitam, sudah itu berarti kurma itu. Karena lemah pengetahuannya, ya. Dan dia menganggap setiap makanan yang warna putih, oh itu berarti lemah, ya. Karena yang dia tahu lemah itu warnanya putih, ya. Kalau ada makanan warna putih, oh itu lemah itu, ya. Ya sabul waroma sahma, demikian pula setiap yang membengkak pada tubuh itu berarti kumpulan gaji, kumpulan lemak tadi, ya. Berarti lemaknya banyak karena besar tubuhnya itu. Wa dawa'an nafi'a summa, dan dia menganggap obat yang manjur, ya, obat yang mujarab dianggap sebagai racun. Baik, ini permisalan orang yang tidak mampu membedakan antara al-haq dengan batil, ya. Dia anggap semuanya sama, ya. Baik, ini empat kelompok manusia ditinjau dari dua asal kesempurnaan manusia, ya. Ma'rifatul haq dan isaruhu alaihi, ya. Mengetahui al-haq dan lebih mengutamakan al-haq tersebut, ya. Ini manusia yang paling sempurna, dan itu sifatnya para anbiya yang Allah sebutkan tentang Ibrahim, Ishak dan Yakub tadi, ya. Qala wa laisa min ha'ula'i man yasluhu lil imamati fid din wala huwa maudian laha siwal qismil awwal. Maka dari empat kelompok ini tidak ada yang cocok, tidak ada yang pantas untuk menjadi imam, panutan, ya, teladan di dalam agama, dan tidak pula mereka menjadi cocok sebagai tempat bagi imamah itu kecuali kelompok yang pertama, ya, kelompok yang mengetahui al-haq dan berani punya kekuatan untuk mengamalkan al-haq, ya. Maka mereka orang-orang yang pantas, berhak menjadi panutan di dalam agama, menjadi imam di dalam agama Allah. Baik, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang berpetunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Qala fa akhbara subhanahu annahu bisabri wal yaqini nalul imamata fid din. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwasannya dengan kesabaran dalam menjalankan al-haq, sabar dalam mencari al-haq, kemudian mengamalkan al-haq, mendakwahkan al-haq, sabar dia. Wal yakin, dan dia yakin kebaikan, akibat yang baik itu ora bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan keyakinannya ini membantu kesabaran dia, ya. Karena yakinnya dia dengan akibat yang baik, maka dia pun bersabar mendapatkan gangguan, ejekan, celaan, sabar dia. Kenapa? Karena dia yakin kemenangan itu untuk dia. Kemenangan itu untuk al-haq, ya. Kemenangan itu untuk ahlul haq, ya. Maka dia pun bersabar, ya. Maka dengan kedua sifat ini Nalul imamata fiddin, mereka mendapatkan imamah, pemimpin yang diikuti, yang diteladani di dalam agama ini. Qala wa haula wa haula'i humul ladzina istasnahumullahu subhanahu min jumlatil khasirin. Dan mereka ini pula orang-orang yang Allah kecualikan termasuk dari kelompok orang-orang yang merugi, ya. Wa aqsama bil asri alladhi huwa zamanu sa'il khasirin war rabihin ala anna man atahum fa huwa minal khasirin. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya. Sumpah itu menguatkan apa yang disampaikan, ya. Tidak dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala itu jujur benar ucapannya. Tidak ada yang salah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar masih menguatkan ucapannya itu dengan sumpah, ya. Sumpah dengan waktu, ya. Ini menunjukkan pentingnya perkara yang disampaikan tersebut. Waktu itu merupakan tempat waktu orang yang bangkrut maupun yang beruntung berusaha. Ya. Semuanya di dalam waktu itu. Ya. Ketika dia mentaati Allah berarti dia berusaha untuk keberuntungan dirinya. Ya. Kulun nasi yagdu, ya kan? Setiap manusia berusaha di pagi-pagi, pagi-pagi hari sudah mulai berusaha, yaktu, kulun nasi yaktu, faba'iun nafsahu famu'tikuha, aumubikuha, ya kan? Ada yang membeli dirinya, memerdekakan dirinya dari azab Allah, maka dia selamatkan dirinya dari azab Allah, dia tebus dirinya dari azab Allah, dengan ketaatan-ketaatan. Sebaliknya, ada yang dia berusaha, tetapi mencelakakan dirinya, mubikuha, dia celakakan dirinya sendiri. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Maka dia tidak memerdekakan dirinya dari azab Allah, tetapi malah menceburkan dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, itu waktu, ya. Allah bersumpah dengan waktu bahwasannya selain mereka ini, selain orang yang sabar dan yakin, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Qala fa qala ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, qala rahimahullah falam yaktafi minhum bima'rifatil haq wa sabri alaihi. Maka mereka ini, orang-orang yang Allah kecualikan dari kerugian, itu tidak mencukupkan dengan mengetahui al-haq saja. Tidak mencukupkan bersabar di atas al-haq. Ya. Oh, dia tahu ini hak. Ya. Saya beramal dengan al-haq. Sudah, cukup. Tidak. Hatta yusi ba'duhum ba'du bihi. Sehingga mereka wasiatkan kepada orang lain. Ya. Mereka ajak orang lain untuk melaksanakan al-haq. Mereka tunjukkan orang lain kepada al-haq. Ya. Mereka ajak orang lain untuk mengamalkan al-haq. Ya. Berwasiat satu dengan yang lain pada al-haq. Wa yursidu ilaihi wa yahuddu alaihi. Dia bimbing orang lain kepada al-haq. Dia ajak melaksanakan al-haq. Ya. Kemudian dia hasung, ya. Dia motivasi orang lain, ya, untuk berbuat al-haq. Nanti kalau berbuat ini, dapat ini dan demikian, ya, pahalanya sangat besar, dalilnya ini, firmannya Allah Subhanahu wa taala ini, hadis Rasulullah SAW ini, ya. Dan diam, ya, tidak mencukupkan pada dirinya sendiri, akan tetapi mengajak orang lain, menghasung orang lain. Baik, ini orang yang Allah kecualikan termasuk dari kelompok yang merugi. Qala fa wa idza kana man adaha ulai khasira, maka jika orang-orang yang selain mereka itu adalah orang-orang yang merugi, maka fa ma'lumun annal ma'asi wadh dzunub, tu'mi basiratal qalbi fala yudrikul haqqo kama yambagi. Maka dari perkara yang maklum bahwasanya kemaksiatan dan dosa itu membutakan hati, membutakan penglihatan hati seseorang untuk mengetahui al-haq sebagaimana yang sepantasnya, ya. Wa tud'ifu quwwatahu wa azimatahu fala yasbiru alaihi, melemahkan kekuatan hati tersebut, melemahkan azimahnya, maka dia pun tidak bersabar untuk mengetahui al-haq, mencari al-haq, mengamalkan al-haq, ya. Ini jenis kesabaran yang paling tinggi, ya, mengamalkan al-haq, ya. Mengamalkan ketaatan, mentaati Allah Subhanahu wa taala, ini jenis kesabaran yang tertinggi, ya. Qala bal yatawaradu 'alal qalbi hatta yanakisa idrakuhu kama yanakisa sayruhu, ya. Bahkan kelemahan itu datang pada hati dia sehingga bisa jadi hatinya terbalik, ya. Pengetahuannya itu berbalik, ya. Kemudian ketika dia pengetahuannya terbalik, keyakinannya berbalik, ya. Yang hak jadi batil, ya. Yang batil jadi hak, ya. Qala fayudrikul batila haqqan wal haqqo batila. Maka ketika sudah terbalik hatinya, ya, karena dosa tadi menutupi hatinya, membuat hatinya sakit, membuat hatinya lemah, akhirnya tertutup dengan debu-debu dosa yang sangat banyak, bertumpuk-tumpuk, ya, menjadi keras, menjadi membatu debu dosa tadi, ya, menutupi hatinya. Hatinya sudah tidak punya kekuatan sama sekali, tidak bisa mengetahui al-haq sama sekali. Kalau tidak tahu al-haq, itu masih pending. Nah, ini menjadi terbalik penglihatannya. Menjadi terbalik. Yang hak jadi batil. Yang batil dia lihat sesuatu yang hak. Ya. Ini perkara yang sangat menakutkan. Ya. Sangat mengerikan. Ya. Keyakinannya berubah. Ya. Pandangannya berubah. Ilmunya berubah. Ya. Dosa dia anggap kebaikan. Ya. Kemaksiatan dianggap ketaatan, ya. Hak dianggap batil, ya. Ini perkara yang sangat mengerikan pada seseorang, ya. Qala al-ma'ruf munkaron wal munkaru ma'rufa, dan dia pun melihat perkara yang ma'ruf itu menjadi sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang mungkar dia anggap sesuatu yang ma'ruf. Bayan takisa fi sayrihi, maka perjalanan dia terbalik, ya. Usahanya berbalik. Yang seharusnya dia maju, berusaha mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terbalik dia. Usahanya mendapatkan perkara yang Allah murkai, ya. Usaha dia, amalan dia yang dia kumpulkan itu perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya hamba itu setiap hari berbekal dengan kebaikan, amal soleh, perkara-perkara yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya terbalik tadi, pandangannya terbalik, maka dia berbalik, setiap hari mengumpulkan dosa, setiap hari mengumpulkan perkara yang bermadarat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka orang yang seperti ini keadaannya wa yarji'a an safari ilallah wa daril akhirah. Dia balik, kembali dari yang seharusnya safar menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju negeri akhirat, ya. Menuju negeri kebahagiaan, ila safarihi ila mustaqarrin nufus al-mubtilati. Dia balik, kembali tirohnya tadi, perjalanannya terbalik, ya, kepada sesuatu yang dicintai oleh jiwa dia. Apa yang disenangi hatinya dikerjakan. Perkara-perkara batil yang menjadi tandu dalam jiwa dia menjadi sesuatu yang disenangi oleh jiwa dia, dia kerjakan apa saja dia kerjakan, ya. Sudah. Ini berarti dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala allati radiyat bil hayati dunya. Yang orang seperti ini akan menjadi ridho dengan kehidupan dunia, ya. Dunia seberapapun ya milik manusia itu mudbirah, ya. Pergi, ya. Meninggalkan orang tersebut, ya. Dunia itu akan pergi, ya. Tetapi orang ini dia kejar dunia itu, yang akan pergi itu dia cari, dia usahakan sekuat tenaga dia, ya. Buat ma'annat biha, tentram dengan dunia, merasa senang, merasa cukup, sudah dapat dunia itu sudah, dia tidak butuh apa lagi, ya. Tidak butuh selain dunia lagi, sudah merasa tidak butuh yang lainnya, itu tentram dengan dunia, ya. Yang seharusnya dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia kembali, ya, berbalik. Wa ghafalat anillah wa ayatihi, dan dia pun lalai, ghaflah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakatil istidada lilqa'ihi, maka dia pun sudah tidak merasa butuh mempersiapkan bekal, mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah hilang itu semuanya. Ini akibat dosa yang bertumpuk-tumpuk tadi menjadikan lemah penglihatan hatinya. Ketika lemah bisa jadi mati hatinya, tidak bisa mengetahui al-haq dan al-batil. Bahkan yang lebih buruk lagi, pandangannya bisa berbalik. Yang batil dia anggap hak, yang hak dia anggap batil, yang ma'ruf dia anggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Baik, ini hati yang mengerikan. Waliyadu billah. Qala walau lam yakun fi uqubati dhunub illa hadhil uqubatu wahdaha lakanat da'iyatan ila tarkiha wal bu'di minha wallahul musta'an. Kalau seandainya hukuman dosa itu tidak ada yang lain kecuali ini saja, melemahkan hati, mematikan hati, bahkan bisa membalik hati, membalik pandangan hati, maka sudah cukup seseorang untuk menjauhi dosa, meninggalkan dosa. Apa tidak takut hatinya sakit, atau lebih-lebih hatinya mati, atau lebih-lebih hatinya berbalik? Yan akis, yang hak dianggap baik, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Baik, ini satu yang mengerikan. Maka cukup ini sebagai peringatan bagi kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Nas'alullah at-taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.